Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika yang terbuka aurat adalah orang lain bukan kita, maka boleh enggak kita memberitahu dia kalau aurat dia itu terbuka? Sebenarnya begini Bu, ketika sholat itu kita enggak ada urusan lagi sama makhluk, hukum dasarnya. Jadi ketika sholat Allahu Akbar, maka disebut takbiratul ihram. Ihram itu haram. Takbir Allahu Akbar, ihram haram. Kenapa disebut haram? Karena sesuatu yang halal di luar sholat menjadi haram di dalam sholat. Termasuk bercakap-cakap dengan manusia enggak boleh, batal. Maka sebenarnya ketika sholat itu kita enggak ada urusan sama makhluk. Jadi jawabannya, ketika ada kawan atau orang di depan kita atau di samping kita terbuka auratnya, maka kita enggak wajib negor dia, enggak ngasih tahu dia, enggak wajib. Tidak wajib bukan berarti tidak boleh. Enggak wajib. Tapi nanti ketika selesai sholat, kita wajib ngasih tahu dia. Ibu mohon maaf, tadi pas sholat kelihatan mata kakinya misalkan. Atau rambutnya. Rambut termasuk aurat. Misalkan kelihatan kalau rambutnya panjang. Wajib ngasih tahu. Masalah dia menerima atau tidak, itu belakangan. Yang penting kita wajib ngasih tahu. Ngasih tahunya wajibnya ketika di luar sholat. Kalau di dalam sholat kita enggak wajib. Tapi kalau memungkinkan ngasih tahu, kaedahnya kembali kepada tadi. Misalnya terbuka auratnya sebentar, langsung kita tutup, maka tetap sah salatnya. Tapi kalau sudah lama terbuka auratnya, ngapain kita ngasih tahu lagi? Wong salatnya sudah batal. Kita tutup pun tetap nggak sah, salatnya nggak batal, tetap batal. Bahkan bisa jadi salat kita batal lagi karena bergerak 3 kali berturut-turut kan diantara membatalkan salat. Maka ketika salat itu kita enggak berkewajiban memberitahu dia. Lebih amannya ngasih taunya nanti ketika di luar sholat saja. Itu dengan itu kalau yang batal sama-sama makmum. Tapi yang bahaya itu kalau imamnya. Karena kan boleh berjamaah perempuan sama perempuan. Jadi perempuan berjamaah sama laki-laki boleh. Perempuan berjamaah sama perempuan boleh. Kalau laki-laki berjamaah sama perempuan enggak boleh. Misalnya di antara syarat sholat berjamaah adalah satu, alla ya'lam butlan al-imam. Makmum ini tidak boleh mengetahui imamnya batal. Kalau imamnya batal, maka makmum harus niat mufaraqah, pisah dari imam. Kalau tidak, sholatnya batal. Di antara yang membatalkan sholat adalah terbukanya aurat. Jadi kalau kita berjamaah, tidak mesti perempuan, laki-laki juga. Misalnya suami kita lah, ya. Misalnya mohon maaf ya, sarungnya ada bolongnya di paha, kan tidak kelihatan di bolong pahanya itu kan, tidak kelihatan. Terbuka auratnya, maka kita harus niat, aku niat pisah dari imam, sholat sendiri. Tapi nanti dia ini kan batal, apa kita harus kasih tahu ya? Kita nggak bisa kasih tahu karena kita dalam keadaan sholat. Ngasih taunya nanti ketika selesai sholat kita ngasih tahu, Pak mohon maaf tadi sholatnya itu kelihatan auratnya itu ada bagian paha bolong. Terbuka aurat. Karena kalau kita tidak niat pisah, kita auratnya terbuka, ya udah kita ngikut aja. Batal, imamnya batal, makmumnya juga batal. Jadi kalau kita ketika kita tahu, loh, ada aurat terbuka atau misalnya ada kotoran jijak misalnya, langsung niat pisah. Pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Saya niat pisah dari imam gitu. Atau bahasa Arabnya nawaitul mufaraqah anil imam. Mufaraqah, berpisah dari imam. Nah, itu langsung bisa. Udah langsung salat sendiri. Itu kalau yang batal adalah imamnya. Jadi harus pisah dari imam saat itu juga. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab.